Maafkan kekasih tercinta, maafkan ku tak bisa lagi. Maafkan kekasih tercinta, tak akan ada cinta lagi. Meskipun terasa manis, tetapi harus kita akhiri. Meskipun terasa indah, selingkuh tak membawa bahagia. Membawa bahagia.